Get Married 2. Tadi saya sempat ketemu Nirina sih, ngobrol-ngobrol di depan gitu. Happy sekali seperti ini, lanjutin. Lagi nungguin apa, makeup? Bal! Oh iya, oke. Okay. Iya, Pak Mario. Oke. Okay. Mas Anung, Pak Marionya sudah menunggu, katanya kepengen sekali ketemu Mas Anung buat ngobrol-ngobrol. Apa kita jalan ke sana, ngobrol di taman lebih enak kayaknya ya? Yuk. Pak Mario, yes, Mas Anung, Ibu Lina, Mas Anung, iya, kita kepengen sekali ngobrol-ngobrol, tapi sepertinya lokasinya lebih nyaman kalau di taman, gimana? Boleh ya? Yuk, ayo kita jalan ke sebelah sana. Silakan. Ya, nah kalau begini nih sudah lebih enak nih pemirsa, karena kita sudah berada di taman. Langsung saja saya mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Anung. Secara industri kreatif, pekerjaan seperti ini nih termasuk sesuatu yang beresiko tinggi atau enggak sih? Sebenarnya beresiko tinggi karena dari segi investasi gitu kan, itu cukup beresiko tinggi karena tidak ada sistem distribusi yang jelas gitu kan. Bisa dengan mudah teater bisa saja menurunkan film ini dalam 2-3 hari gitu kan. Karena mereka sangat melihat penonton sekali. Jadi audience minded gitu, dari penonton dalam 3 hari tidak ada penontonnya, kita turunkan gitu kan. Berbeda dengan Malaysia. Kalau Malaysia kan ada semacam sistem proteksi yang aturan itu mengatakan bahwa minimal film nasional itu harus 2 minggu di gedung bioskop ada atau tidak ada penontonnya. Oke. Artinya itulah yang membuat kondisi ini seolah-olah industri ini menjadi tidak aman. Gamblingnya cukup besar. Tapi nah, tidak ini menghentikan untuk terus menjalani industri ini ya, Mas Anung ya? Sepertinya enggak tuh. Jadi justru dengan adanya gambling ya, tidak jelas itu kan membuat orang mungkin curious sekali ya. Salah apa ini? Itu. Menjadi sebuah misteri sendiri sebenarnya film nasional itu. Share dengan kita, Mas Anung. Meskipun saya sendiri sudah memperhatikan tadi, tapi apa yang Anda lakukan untuk mencapai keberhasilan semudah mungkin itu? Yang paling penting adalah kita harus bisa membebaskan diri kita. Artinya kemerdekaan itu buat saya bukan faktor eksternal, kemerdekaan itu adalah faktor internal. Super sekali. Karena ketika kita misalnya ya terkekang gitu kan, di dalam sebuah rumah yang tidak boleh keluar, kita bisa aja melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang sifatnya internal gitu. Kita bisa membebaskan pikiran-pikiran kita. Super. Kita bisa membaca, kita bisa melukis, atau kita bisa bermain-main dengan semut. Artinya kita sudah merdeka di situ. Karena terbukti sebuah karya-karya masterpiece dari Pramudia Anantatur dan kemudian karya-karya misalnya seperti Maxim Gorky terus semua adalah mereka muncul dari situasi yang tertekan gitu kan. Situasi yang mungkin secara eksternal dibilang adalah tidak merdeka. Betul. Gitu kan. Jadi bohong buat saya kreativitas muncul karena kebebasan, karena kemerdekaan. Justru karena keterbatasan, karena terkekang, karena kita merasa diri kita sempit, ya kan? Disitulah ada cita-cita. Jadi kemerdekaan itu sebenarnya cita-cita. Bukan idea, sebuah cita-cita gitu. Namun pertanyaannya adalah Mas Anung mungkin juga pernah mengalami waktu ada sebuah kontradiksi terjadi, lalu kita kan ingin penyelesaian, kita ingin satu kemerdekaan lagi. Kapan, bagaimana, arahnya kemana, targetnya kontradiksi itu sudah sebuah konsekuensi bagian dari kita hidup di dunia ini gitu. Kalau saya ya, artinya kita tidak mungkin bisa lepas dari kontradiksi. Seorang